Ahlul kitab, apakah sama hukumnya dengan hasil sembelihan? Sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukum-hukum buruan. Terakhir kita jelaskan syarat-syarat dibolehkannya hewan buruan. Syarat-syarat dibolehkannya hewan buruan ada yang berkaitan dengan syarat-syarat orang yang berburu, ada juga yang berkaitan dengan syarat-syarat alat yang digunakan untuk berburu. Telah kita jelaskan syarat-syarat orang yang berburu, begitu juga telah kita sebutkan salah satu syarat alat yang digunakan untuk berburu. Ya. Sebelumnya kita jelaskan bahwasannya syarat alat yang digunakan untuk berburu itu ada dua macam. Yang pertama, alat atau benda yang tajam, yang bisa melukai hewan buruan. Contohnya pedang, pisau, panah, misalkan, tombak, dan yang semisalnya. Disyaratkan pada alat tersebut, hendaklah bisa memancarkan darah. Yang jelas alatnya bukan berupa gigi, bukan juga berupa kuku. Dikarenakan dua benda ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk menyembelih, begitu juga digunakan untuk berburu. Nah, dan telah kita jelaskan juga, yang melukai hewan buruan tersebut adalah dengan tajamnya alat tersebut, bukan dengan beratnya. Dalam artian kalau berburu hewan dan hewan tersebut mati dikarenakan beratnya, alat yang digunakan untuk berburu bukan dikarenakan ketajamannya, maka hewan buruan tersebut tidak sah, tidak halal untuk dimakan. Kita sebutkan contohnya, ada buruan dilempar dengan tombak, yang kena bukan ujung tombak yang tajam, yang runcing, tapi yang kena bagian pinggir tombak tersebut. Dikarenakan beratnya tombak tersebut membuat hewan tersebut mati misalnya. Maka hewan buruan tersebut tidak halal untuk dimakan. Nah, hadis sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW ditanya tentang buruan mi'rad. Mi'rad ini sahmun bila uris wala nasl. Panah atau anak panah tanpa ada bulunya dan tanpa ada ujung panahnya. Nah, menimpa hewan buruan, ya, pinggirannya bukan ujungnya yang tajam. Maka Rasul mengatakan, "Wama khazaqa faqul, wama qutila bi'adlihi fala taqul." Hewan yang mati kan ditembus, ya, ditembus oleh anak panah yang tajam, melesat, nah, mengenai bagian tubuh hewan tersebut, ya, silakan makan. Tapi yang terbunuh dikarenakan sisi sampingnya, ya, maka jangan engkau makan. Hewan tersebut terbunuh bukan oleh tajamnya ujung panah, tapi terbunuh dikarenakan sisi panah tersebut, misalkan sisi anak panah tadi. Nah, maka jangan engkau makan. Ini juga seperti halnya membunuh hewan buruan dengan tongkat, misalkan. Dipukulkan tongkatnya. Atau dengan batu, dilempar batu. Atau mungkin potongan-potongan besi. Ada potongan besi yang dilemparkan ke hewan buruan sampai mati. Ini pun tidak halal. Kenapa? Dikarenakan bukan benda-benda yang tajam. Dikecualikan peluru. Peluru. Nah, yang ada pada senapan, maka binatang buruan dengan menggunakan peluru ini halal. Kenapa? Dikarenakan walaupun peluru itu sebagiannya bulat, tidak tajam, tapi dikarenakan daya tolak yang kuat, ketika melesatkannya, sehingga bisa menembus hewan buruan dan juga bisa memancarkan darah. Sehingga sekali lagi, berburu menggunakan peluru yang ada pada senapan, hewan buruannya ini halal untuk dimakan. Ini alat yang pertama. Sekali lagi, syaratnya alat yang tajam. Apapun bentuknya, tapi tajam. Nah, bisa berupa panah tadi, tombak, atau mungkin bambu runcing sekalipun, yang jelas tajam. Yang kedua, al-jarihi al-baha aw jawarihi at-thayr. Yang kedua, al-jarihah, hewan pemburu. Dari binatang yang buas atau hewan pemburu dari burung. Fayajuju as-sayd bi siba'il baha'im allati tasidu binabiha. Boleh berburu dengan hewan buas yang berburu dengan gigi taringnya. Wa jawarihi at-thayr allati tasidu bi mikhlabiha. Dan boleh juga berburu dengan binatang-binatang buas dari burung, elang dan semisalnya, yang memburu dengan cakarnya. Ini bolehkan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma allamtu libina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Faqulu min sakna 'alaykum wa dhkuru smali." Nah. Dan hewan buruan yang ditangkap, oleh binatang buruan yang kalian ajari, ya, dengan berlatih. Kalian mengajarinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari hewan buruan yang mereka tangkap untuk kalian, yang mereka terkam untuk kalian. Wadhkuru ismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sifatnya umum. Al-jawari, hewan-hewan pemburu. Dengan syarat, mukhlibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kalian ajari secara terlatih. Nah, maka buruannya halal untuk dimakan. Wa misalu siba'il bahaim, dan contoh hewan buas, al-kalbu wal-bahdu wal-namiru, anjing, macan tutimau. Ini bisa dilatih untuk berburu. Hewan-hewan ini kalau dilatih untuk berburu, kemudian menangkap buruannya, maka halal. Hewan buruan. Wa misalu jawari toir as-sokar wal-baji as-syahin. Contoh, binatang pemburu dari bangsa burung. Nah, sokar, al-bazi, burung sahin semisalnya. Maka halal hewan buruan tersebut. Yang bisa digunakan untuk berburu, pemburu. Hewan pemburu dengan syarat apa? Dilatih hewan tersebut untuk berburu. Nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Anjing pun berbeda keadaannya antara anjing yang dilatih, yang diajari untuk berburu dengan anjing yang tidak diajari untuk berburu. Anjing yang diajari untuk berburu ada keutamaannya. Di antaranya, nah, halal hewan buruannya. Berbeda dengan anjing yang tidak dilatih dan diajari untuk berburu. Ketika menangkap mangsa, tidak halal hewan buruan tersebut. Nah, dan juga telah kita jelaskan, memelihara anjing untuk berburu, ini di antara perkara yang dibolehkan. Hukum asal memelihara anjing tidak boleh. Bahkan orang yang memelihara anjing, nah, setiap harinya akan berkurang dari pahala kebaikannya sebesar satu qirat. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing yang digunakan untuk berburu. Dan juga anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternaknya, menjaga ladangnya. Ini diperbolehkan untuk dipelihara. Nah, adapun untuk sekedar menjaga rumah, apalagi untuk bermain-main dengan anjing tersebut, ini tidak boleh. Diancam setiap harinya akan berkurang pahalanya sebesar satu qirat. Nah, kecuali tiga anjing yang disebutkan tadi. Syurutul istiyad bisiba'il bahaim wa jawarih at-thayr. Syarat-syarat berburu dengan binatang buas dan burung, burung-burung buas. Yustaratu fil istiyadi bisiba'il bahaim wa jawarih at-thayr an takuna mu'allamatan. Disyaratkan berburu dengan binatang buas dan binatang buas dari burung hendaklah binatang buas tersebut mu'allamatan, diajari untuk berburu. Ay annaha tu'allimu adaba akhdis syaid. Maknanya, engkau mengajarinya adab-adab, adab-adab menangkap hewan buruan. Nah, ada adab-adab bagi hewan buruan untuk menangkap hewan buruan. Sehingga hewan tersebut dinyatakan terlatih untuk berburu. Nah, dan ini merupakan syarat. Syarat binatang buas atau burung yang digunakan untuk berburu, hendaklah tadi mu'allamatan, terlatih. Diajari untuk berburu. Tahu adab-adab menangkap atau menerkam hewan buruannya. Wadhalika bi an tattasifa bisifati taliyah. Yang demikian itu dengan tersifati dengan sifat-sifat yang berikut ini. Yang ada sifat-sifat hewan buruan yang terlatih. Yang pertama, an taqsuda ilal hayawan alladhi yuradu sayduhu idza arsalta ilaih. Nah, hewan buruan tersebut bertujuan kepada hewan yang diinginkan untuk diburu apabila engkau melepaskannya. Ditujukan buruanmu itu, misalkan apakah itu kijang ataukah mungkin ayam hutan atau yang semisalnya. Nah, maka ketika dilepaskan, tujuannya adalah hewan yang dimaksud tadi. Wala taqsudu shay'an ghayrahu. Dia tidak bermaksud kepada selain dari hewan yang dimaksudkan tadi. Ini telatih hewan buruan tersebut. Nah, mangsamu itu misalkan kijang atau apa. Nah, maka dia memangsa hewan yang ditunjukkan tadi, yang dimaksudkan tadi, ketika dilepas. Nah, ini saya ingin menunjukkan hewan tersebut terlatih untuk berburu. Yang kedua, antan jajiru idza jazarta. Fatatawaqqafu idza tawaqqafa sahibuha. Maka dia berhenti apabila engkau melarangnya, atau idza jujirat, apabila dilarang. Dilarang untuk memburu hewan itu, dia berhenti. Nah, dan ketika tuannya menyuruhnya untuk berhenti, dia pun berhenti. Nah, ketika menyatakan berhenti, jangan diburu, maka dia berhenti. Kenapa? Dikarenakan hewan tersebut berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Sehingga ketika tuan menyatakan berhenti, maka hewan buruan yang terlatih dia akan berhenti. Wa hadza syartani mu'tabarani fil qalbi khassatan. Dan dua syarat ini, dua syarat yang teranggap pada anjing secara khusus. Kalau hewan buruan yang berupa anjing, dua syarat ini mesti ada. Nah, ketika disuruh berhenti oleh tuannya, tidak jadi memburu, dia akan berhenti. Nah, li'anna al-fahda la yakadu yujibu da'iyan. Dikarenakan kalau macan tutul, hampir-hampir dia tidak menjawab panggilan tuannya. Wa in itubira muta'alliman. Walaupun dianggap macan tersebut terlatih. Tapi beda dengan anjing. Nah, kalau anjing ketika disuruh berhenti, harus berhenti. Nah, dilepas, misalkan, untuk berburu, tiba-tiba tuannya berubah pikiran. Langsung berteriak atau dengan isyarat apa yang dipahami oleh anjing tersebut untuk berhenti, maka anjing yang terlatih akan berhenti. Nah, disuruh memangsa. Suruh berhenti. Nah, ini syarat pada anjing. Adapun tadi pada macan tutul tidak disyaratkan demikian. Kenapa? Dikarenakan macan tutul atau harimau ini kadang-kadang dia tidak menjawab seruan tuannya. Nah, walaupun dianggap macan tutul dan harimau itu terlatih. Nah, beda dengan anjing. Kalau anjing biasanya tadi menjawab panggilan tuannya. Tapi kalau macan tutul sudah dilepas. Nah, susah untuk menjawab panggilan tuannya. Amat toir, fa ta'limuha yutabaru bi amrayni kadhalik. Adapun burung, maka melatihnya dianggap dengan dua perkara tadi. Antas tarsila idza arsalta wa antarji'a idza da'aita. Au antas tarsila idza ursilat wa antarji'a idza du'iyat. Burung lepas apabila dilepas dan kembali apabila dipanggil untuk kembali. Apakah dengan suara ataukah dengan alat yang lain yang terdengar oleh burung tersebut supaya dia kembali. Ini dua syarat. Hewan buruan dinyatakan terlatih. Yang ketiga, Allah takula syai'an minas syaidi idza qatalathu. Tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan apabila membunuhnya. Qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalahu. Sebelum sampai kepada tuannya yang melepaskannya. Ini pun menunjukkan hewan buruan tersebut terlatih. Ketika sudah memangsa buruannya, tidak memakan buruan tersebut. Sebelum sampai kepada tuannya. Kenapa dikatakan sekali lagi, hewan pemburu yang terlatih, dia berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia memburu untuk menerkam hewan buruan, kemudian dia tidak memakannya. Tidak memakannya dikarenakan sekali lagi berburu untuk tuannya. Beda hanya kalau sudah sampai kepada tuannya, kemudian tuannya memberi bagian kakinya misalkan, atau bagian dari anggota hewan buruan tersebut, boleh dimakan. Tapi ketika dia memangsa, hanya untuk menerkam saja. Melumpuhkan atau mematikan hewan buruannya, bukan untuk memakannya. Wal aslu fi tibari hadis syurut qalu ta'ala, dalil yang menyatakan dianggapnya syarat-syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 4. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, tadi halalkan kepada kalian makanan-makanan yang baik. Wa ma allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah. Dan juga hewan-hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kalian ajari secara telatih. Kalian mengajari mereka dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu tersebut untuk kalian. Wa hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza arsaltal kalba al muallam wa sammaita fa amsi wa qatala faqul." Ya. Wa amsa wa qatala faqul. Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, kemudian anjing tersebut menerkam hewan buruannya dan membunuhnya, wa qatala, maka silakan kau makan. Wa in akala fala ta'kul. Yeah. Fa innama amsaka ala nafsihi. Dan kalau anjing yang dilepaskan untuk berburu tadi memakan hewan buruannya, jangan engkau makan hewan buruan tersebut. Dikarenakan anjing tersebut menangkap hewan buruan untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Ini pun sebagai pembeda anjing tersebut, anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Ya. Kalau dilepaskan untuk berburu, ya, ketika melepaskannya membaca nama Allah, bismillah. Nah, kemudian memburu hewan buruan tadi, ya, untuk menumpukannya atau mematikannya tanpa memakannya, ya, maka hewan buruan tersebut halal untuk dimakan. Nah, tapi ketika anjing yang dilatih untuk berburu tadi dilepaskan baca bismillah, ketika menangkap buruannya, menerkam buruannya, si anjing ini memakan hewan buruan tadi. Ya. Maka hewan buruan tadi tidak sah. Kenapa dikatakan anjing ini belum dinyatakan terlatih untuk berburu. Ya. Nah, dikatakan Nabi Muhammad tadi, wa in akala falataku. Kalau anjing tersebut memakan hewan buruannya, maka jangan engkau makan. Kenapa? Wa innahu amsaka ala nafsi, dikatakan anjing ini menangkap untuk dirinya. Menangkap buruan tadi untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Sementara anjing yang terlatih untuk berburu, dia menangkap hewan buruan untuk tuannya. Ya. Yeah. At-tasmiyatu inda rami as-sayd. Syarat yang berikutnya, mengucapkan bismillah ketika membidik hewan buruan. Wa min asyuruti aidan at-tasmiyah inda rami as-sayd aw irsal jariha. Di antara syarat-syarat juga membacakan bismillah ketika membidik hewan buruan atau melepaskan hewan pemburu. Ya. Yeah. Kalau menggunakan panah misalkan, ya, atau tombak, ketika membidiknya, nah, baca bismillah, kemudian lepaskan. Nah, ya, kalau alat pemburunya hewan pemburu, ketika melepaskannya baca bismillah. Liqaulillahi ta'ala, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah dari hewan buruan yang mereka tangkap untuk kalian. Ya, mereka tangkap untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya menangkap hewan buruan tersebut untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Wa dzkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika melepaskan hewan pemburu tersebut. Wa li hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu marfu'an. Dan berdasarkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbaka fadzkur ismallah alaihi." Apabila engkau melepaskan anjingmu, ya, yang dilatih untuk berburu, maka sebutlah nama Allah padanya ketika melepaskannya. "Wa in ramaita sahmaka fadzkur ismallah alaihi." Dan kalau engkau melempar anak panahmu dan membidik anak panahmu, maka sebutlah nama Allah padanya. Nah, Jadi ini merupakan syarat. Harus menyebutkan bismillah sebelum melepas hewan pemburu atau sebelum melepaskan anak panah tadi. Ya. Atau tembakan kalau menggunakan peluru. Wa fil afdin dalam lafaz yang lain, idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzakarta smallahu alaihi fakul. Apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih untuk berburu dan menyebut nama Allah padanya, makanlah. Wa in taraka tasmiyata sahwan halas syaid. Apabila tidak membaca bismillah dikarenakan lupa, maka halal binatang buruan tersebut. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Telah kita jelaskan berkaitan dengan lupa mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Nah, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dia seorang muslim, ya, nah, ketika lupa mengucapkan bismillah, maka halal. Nah, hewan sembelihan tersebut. Ya. Begitupun buruan, ketika lupa membaca bismillah, maka halal hewan buruan tersebut. Ulama yang lainnya berpendapat tidak halal. Ya. Kenapa dikatakan mengucapkan bismillah itu syarat? Ya. Syarat sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wadzkuru smallahi alaihi. Ya. Dan sebutlah nama Allah padanya. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, membaca bismillah ini merupakan syarat sahnya hewan sembelihan dan juga hewan buruan. Sehingga yang tidak membaca bismillah walaupun lupa, ya, tidak sah hewan sembelihan tersebut dan juga hewan buruan tersebut. Ya, tidak sah. Tapi berkaitan dengan dosa atau tidak berdosa, dikarenakan dia lupa, maka tidak berdosa. Ya. Nah. Hukmu idraki syaid hayyan. Hukum mendapati hewan buruan dalam keadaan masih hidup. Ida adraka syaid. Ida adraka syaidu syaida wa fihi hayatun mustaqirah. Apabila seorang pemburu mendapati hewan buruannya, padanya masih ada kehidupan. Ya, kehidupan yang lama, yang tetap. Nah, mungkin yang digigit, ya, yang kena gigitan anjing, pemburu, kakinya misalkan. Nah, atau yang kena anak panah kakinya. Ya, sehingga masih dapati hewan ini masih bertahan hidup. Nah, fa innahu yajibu dakatuhu, maka wajib untuk menyembelihnya. Ya, wajib untuk menyembelihnya. Wala yahillu biduniha, dan tidak halal tanpa menyembelihnya. Nah. Wa ma akala sab'u ila ma dakaitum. Ya. Jadi kalau mendapati masih hidup, nah, maka harus sembelih. Ya. Dapati masih hidup misalkan, tidak bisa langsung dipotong tangannya, kakinya, ya. Nah, tidak, tapi disembelih terlebih dahulu kalau mendapati masih hidup. Ama idza adrakahu wala hayatan fi mustaqirah fa innahu yajuju aqluhu biduni dzaka. Adapun apabila dia mendapatinya dalam keadaan tidak ada kehidupan yang lama, ya, mendapat dalam keadaan sudah kejang-kejang, sekarat misalkan. Nah, ya, sudah mau melepaskan nyawanya. Ya, nah, atau mendapatinya dari kejauhan sudah kejang-kejang. Nah, masih ada kehidupan tapi sudah kejang-kejang dalam keadaan sekarat. Ketika mendekatinya misalkan, sudah mati. Ya, maka ini boleh untuk memakannya walaupun tanpa disembelih. Nah, ya, dikatakan tadi, ya, dengan memburu ini, ya, sebagai bentuk penyembelihannya. Nah, tapi kalau didapati masih dalam keadaan hidup tadi, ya, dalam keadaan hidup yang tadi mustaqirah, yang lama masih kuat dia bertahan hidup, Ya, mungkin yang terluka tadi bagian yang bukan daerah patal. Ya, bukan bagian lehernya. Nah, yang terkena gigitan bagian kaki atau lain sebagainya yang masih kuat. Misalkan, untuk pertahanan hidup. Maka ini mesti disembelih. Ya, ada pun kalau didapatnya dia sudah sekarat. Nah, ya, sudah sekarat. Nah, baru mengeluarkan golok misalkan sudah mati. Ya, maka ini halal. Nah, ini halal untuk dimakan. Barakallahu fikum. Ya, kalau diburu, kalau hasil buruan. Ya. Beda lagi kalau hewan dalam keadaan sakit, bukan diburu, bukan disembelih. Nah, ya, kejang-kejang, baru kita keluarkan golok, sudah mati duluan misalnya. Nah, ini bangkai dihukuminya. Tapi kalau hasil buruan tadi, ya, hasil buruan, ya, dapat sudah kejang-kejang, baru kita mau nyembelih, sudah mati, misalkan, maka ini halal. Ya, dikarenakan dengan memburu, termasuk di antara penyembelihannya. Ya. Selesai pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan hewan buruan. Ya. Nanti kita masuk pada kitab yang ke-14 berkaitan dengan qadha wa syahadat. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab.